Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nuwaddihu hadhihi al-jumlah bimasa'ila. Ihdaha adalatul rawi taratan tathbutu bitansisi mu'addilaini ala adalatihi wa taratan tathbutu bilistifadah. Faman ishtaharat adalatuhu baina ahli al-naqli aw nahwihim min ahli al-ilmi wa sya'a as-sana'u 'alayhi bis-siqah wal amanah ustughniya fihi bidzalik 'an bayyinatin shahidatin bi'adalatihi tansisan wa hadha huwa sahih fi madhhab asy-Syafi'i wa 'alayhi al-i'timadu fi fanni usul al-fiqh wa mimman dzakara dzalika min ahli al-hadis Abu Bakr al-Khatib al-Hafiz ومثل ذلك بمالك وشعبة وسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف أدوله وفيما قاله اتساع غير مردي والله أعلم. بارك الله فيك. Ini masih pembahasan tentang sifat rawi yang diterima riwayatnya dan rawi yang tidak diterima riwayatnya. Kemarin sudah disebutkan, kalau secara garis besar, rawi yang diterima riwayatnya itu harus memenuhi dua syarat. Apa itu? 6. Adalah dan dhabit. Rawinya adil dan dhabit. Ya. Kalau ada orang, dia adil dan dhabit, maka diterima riwayat. Yes. Tapi kalau dia adil tapi tidak dhabit, ditolak. Atau dhabit tapi tidak adil, juga ditolak. Sampai dua-duanya ada, adil dan dhabit. Itu secara garis besar ya. Secara terperinci, maka harus memenuhi berapa? 8 syarat. Rawi yang diterima riwayatnya secara terperinci 8 syarat. Yang pertama, harus muslim. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, aqil. Yang akal. Yang keempat, selamat dari sebab kefasikan dan yang merusak muru'ah di bawah. Yang kelima, harus mutayaqqir. Ini punya hadir hatinya ya. Sehingga mengerti apa yang dia ucap ucapannya. Bukan orang yang lalai, yang ceplas-ceplos. Ini ya. Kalau ada orang ceplas-ceplos itu diterima enggak riwayatnya? Enggak diterima orang yang ceplas-ceplos. Ngomong apa enggak ngerti dia. Mughafal ya. Rawi yang diterima riwayatnya harus apa? Hatinya itu hadir. Sehingga dia mengerti apa yang dia ucap. Ucapkan nanti. Mengerti apa yang dia dengar. Yang keluar dia ngerti apa yang dia keluarkan. Yang masuk ke dalam dirinya dia ngerti apa yang masuk. Hatinya hadir. Ya. Dia bukan orang yang lalai, paham? Yang asal ngomong, paham? Yang keenam, harus hafal apa yang dia riwayat. Ya, kalau dia menyampaikan dari hafalannya, harus hafal betul apa yang dia riwayatkan. Yang ketujuh, harus menjaga betul kitabnya ya. Kalau dia menyampaikannya lewat kitab, dia harus menguasai betul kitabnya. Nah, makanya kalau orang menyampaikan lewat kitab tapi baca kitabnya enggak bisa. Gimana? Nulis saya enggak bisa. Baca tulis enggak bisa. Bagaimana dia mau meriwayatkan dari kitab? Ya. Jadi tidak dicela orang yang menyampaikan dari hafalan kalau memang dia betul-betul hafal. Yang penting hafal. Dia ngajar misalkan, enggak pakai kitab. Boleh enggak? Boleh kalau dia betul-betul apa? Hafal mungkin yang dia. Dia tahu yang dia ucapkan apa? Apa dia tahu? Nanti. Enggak sembarang mau. Sama. Ngajar pakai kitab. Atau menyampaikan riwayat dari kitab. Boleh enggak? Boleh asalkan dia menguasai kitabnya. Jelas. Nanti. Tahu betul kitab yang dia sampaikan itu apa, bacanya bisa tahu maksudnya. Kalau ada orang menyampaikan ilmu lewat kitab, dia pas disimak nahunya kacau ya, nggak bisa baca kitab deh, ya sama aja nggak boleh, nggak diterima riwayat. Nah, terakhir yang ke-8, kalau dia meriwayatkan secara makna, menyampaikan secara makna, maka dia harus mengetahui apa hal-hal yang bisa merubah makna. Cara mentranslate itu ya, itu dia ngerti. Agar tidak apa jauh menyimpang dari asalnya ya. Jadi, 8 itu harus dia. Kalau dia punya 8 itu, maka orang seperti itu diterima riwayatnya. Lanjut, paham maksudnya? Ini sama ngambil ilmu dari orang yang punya 8 ini. Dia orang Muslim, orang udah balig, orang berakal, bukan orang fasik, ya, paham? Bukan orang yang menggampangkan hal-hal yang tabu, jelas. Dia orang yang tahu apa yang dia ucapkan, hafal apa yang dia ucapkan, atau dia menguasai apa buku yang dia sampaikan. Dan kalaupun dia menyampaikan secara makna, dia ngerti ya, cara mentranslate yang baik ya, yang maknanya tidak jauh menyimpang dari aslinya. Nah, itu yang diterima riwayatnya. Diterima apa ilmunya. Kalau satu dari 8 ini enggak punya, diterima enggak? Enggak bisa. Jadi kalau ada yang nyampaikan anak belum balik gimana? belum bisa diterima ya. Makanya salaf dulu kalau berguru sama yang masih muda gitu ya, itu malu ya, takut apa ketahuan, wih sumbermu kok anak masih muda ya. Walaupun apa sebetulnya nggak apa-apa asalkan anak itu sudah bah, yang jadi masalah kalau apa belum balik masih apa 7 tahun nih ngambil ilmu dari anak 7. Ya belum balik, jangan. Paham. Yes. Kecuali nanti ada masalah nanti. Bagaimana kalau 7 tahun tapi anaknya sudah pintar, mumayyiz. Paham. Bahkan bisa ngalahkan yang sudah balik gitu. Nah, itu masalah lain. Paham. Al-muhim, harus sudah apa? Balik dan juga berakal, waras, memang. Jadi kalau orangnya enggak berakal ini, gampang marah, gampang nangis, gampang takut, gampang kacau pikirannya ya. Wah, jangan. Karena orang marah itu menutup apa? Menutup akal. Makanya sampai seorang mufti pun ketika fatwa enggak boleh dalam kondisi marah. Harus berhenti dulu. Enggak boleh fatwa kalau kamu marah. Selesaikan dulu marahmu. Udah tenang, nah, baru berfatwa. Nah. Kalau ada orang menyampaikan sesuatu kepadamu dalam kondisi marah-marah, ya jangan dianggap omongannya. Bang, dengan orang kalau marah kan keluar kata-kata ya. Ya jangan semuanya. Nanti dia kalau sudah reda itu dia mungkin nggak percaya dia ngomong gitu. Masa saya ngomong gitu? Iya, saya ada catatannya, saya ada rekamannya. Enggak gitu maksud saya. Itu kan. Makanya kalau orang marah jangan diam. Karena itu akalnya apa? Belum jangkep. Begitu pula orang yang terlalu sedih. Akalnya apa? Goncang ya. Atau terlalu bahagia juga akalnya bisa goncang. Bang, maka harus lihat kondisinya. Orang yang ngantuk dia ilmunya enggak? Gimana ngantuk? Akalnya belum genap. Ya. Kalau dia ngomong apa jangan diambil. Jangan dianggap ya. Nanti kalau dia sadar dia mungkin mengingkari apa yang dia ucapkannya. Masa saya ngomong gitu? Iya, sampai waktu ngantuk itu. Ngantuk saya. Mohon maaf ya. Harus sempurna akalnya. Bukan orang fasik, bukan orang yang suka melakukan hal yang enggak pantas. Tahu betul yang dia ucapkan. Hafal, menguasai kitabnya, tahu berbahasa yang baik. Ya. Ah, sekarang kata Ibnu Shalal rahimahullah, wa nuwaddihu hadhihi al-jumlah bi masail. Kami akan terangkan, kami akan jelaskan ya, perkara ini dengan beberapa masalah. Ihdaha yang pertama. Nah, ini masalah pertama. Berarti setelahnya apa? Masail, masalah-masalah. Yang pertama. Adalatur rawi, sifat adilnya seorang rawi itu taratan terkadang tasbutu ditetapkan itu bitansisi muaddilaini dengan pernyataan dua orang yang bersaksi ya ala adalatihi atas sifat keadilannya. Berarti di sini disyaratkan saksinya berapa? Dua orang ya. Dua orang bersaksi. Oh, fulan itu orang adil. Gitu ya. Maka masuk daftar orang-orang adil. Nah, ada persaksian dari dua orang ah. Watarotan. Terkadang tasbutu ditetapkan bil istifadah. Istifadah maksudnya dengan kemasyhuran orang tersebut. Udah masyhur dia. Orang adil itu. Enggak usah tanya lagi ya. Masa orang masih tanya Syekh bin Bas itu adil enggak? Kamu kemana saja? Kemana saja kamu? Itu mufti besar ya. Rahimahullah. Gak usah ditanya. Syekh Utsaimin itu adil enggak? Enggak usah ditanya, itu imam, paham? Jelas. Ulama-ulama yang apa sudah masyhur bin Baz, Syekh Utsaimin, Imam Al-Wadi, Al-Albani, imam masyhur, terkenal, paham? Dan enggak usah ditanya. Karena faman ishtaharat adalatuhu, maka siapa saja orang yang sudah terkenal masyhur sifat keadilannya baina ahli naql, di kalangan ahli naql au nahwihim, atau yang semisal mereka min ahli ilm, dari ahli ilmu. Maksudnya ingat, terkenalnya itu di kalangan apa? Ulama, paham? Oh, terkenal di kalangan apa? Itu para nelayan pada tahu dia. Nelayan. Lain. Paham? Yang dimaksud terkenal ini di kalangan ulama. Paham? Wa sya'a'ats-tsana'u 'alaihi, dan masyhur ini pujian untuk dia. Bisiqah, sebagai orang yang siqah. Wal amanah, orang yang punya amanah. Nah, siapa orang yang sudah dikenal seperti ini di kalangan ulama, ustudhiya fihi bidhalik, maka cukup itu an bayyinatin syahidah, tidak butuh apa? Bukti penguat, bi'adalatihi tansisan, ya, yang menjadi saksi akan keadilan, yang enggak butuh lagi, sudah masyhurin. Paham? Gitu. Wa hadha huwa sahih, dan ini yang benar fi madhhab Syafi'i. Ada madhab Syafi'i rahimahullah. Wa alaihi al-i'timad fi fanni usulil fiqh. Dan ini pula yang dijadikan pegangan dalam bidang usul fiqh. Nah, berarti antara muhaddisin dengan usuliyin dalam masalah ini apa? Enggak ada masalah. Nah. Orang yang adil ya begini caranya. Wa mimman dzakara dzalik min ahli hadis, di kalangan ahli hadis yang mengatakan seperti itu adalah Abu Bakar Al-Khatib Al-Hafiz Al-Baghdadi rahimahullah. Wa masala bidzalik, dan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah kasih contoh. Siapa contohnya? Imam yang apa? Udah masyhur itu, enggak usah ditanya lagi. Contohnya katanya Bi Malik, Imam Malik. Enggak usah tanya Imam Malik siapa ya? Syu'bah As-Sufyanain, Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Paham? Al-Auza'i, Al-Laits, Ibnu Mubarak, Waqi', Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali ibn Madini. Itu contoh-contoh. Mereka ini enggak usah ditanya. Bahkan dalam ilmu jarh wa ta'dil mereka ini saksi. Paham? Jelas. Enggak usah ditanya tentang keadilannya. Wa man jara majrahum, dan siapa saja yang ini sejalan dengan mereka. Ini selevel gitu dengan mereka. Fi nabahati dzikr, dalam apa? Ingatannya. Wastiqamatil amr, dan keistiqomahannya. Nah, nabahati dzikr itu maksudnya kedobitannya ya. Kalau keistiqomahannya maksudnya adalahnya. Enggak usah ditanya. Fala yus'alu an adali haula wa amsalih. Maka enggak perlu ditanya tentang sifat keadilan mereka ini dan yang semisalnya. Wa inna ma yus'alu, hanya saja yang perlu ditanyakan adalah an adalati man khafiya amruhu 'ala at-talibin. Sifat adilnya orang yang tidak jelas urusannya di kalangan apa? Para pencari ilmu. Ini siapa bulan? Kamu kenal bulan? Enggak tahu. Saya kenal namanya, saya kenal orang situ. Gurunya siapa? Enggak tahu juga. Belajar di mana? Enggak tahu juga. Nah. Enggak jelas ini. Nah, kalau enggak jelas itu yang perlu dicari. Siapa yang kenal dia? Paham? Siapa yang bisa menjadi saksi dari orang terpercaya tentang keadaan dia? Jadi, baik. Wa tawassa' Ibn Abdul Barr Al-Hafid fi hadha. Ibn Abdul Barr rahimahullah Al-Hafid, beliau dalam masalah ini agak longgar. Paham? Ini enggak ketat gitu, agak longgar. Faqal, beliau mengatakan, kullu hamil ilm, setiap pembawa ilmu, ma'rufil inayati bih, yang dikenal, ini perhatiannya terhadap ilmu. Dia memang orang yang apa, berkecimpung dengan dunia ilmu. Paham? Belajarnya ada, mengajarnya ada, dakwahnya ada. Las, setiap orang pembawa ilmu yang dikenal perhatian dengan ilmu, fahuwa adil, maka orang itu apa? Adil. Mahmulun fi amrihi abadan alal adalah. Perkara orang tersebut dibawa kepada apa? Sifat adalah. Selamanya. Yang penting dia dikenal apa? Pembawa ilmu dan punya perhatian terhadap ilmu. Maka hukum asalnya orang itu apa? Adil. Hatta yatabayyana jarhu. Sampai ada bukti yang jelas bahwa dia ada cacatnya, ada sifat tercelanya. Paham? Kalau enggak ada, maka dibawa kepada adalah. Boleh ambil ilmu dari dia. Dan boleh ambil riwayat dari dia. Selama tidak ada celaan atas orang itu. Paham? Berarti apa? Enggak perlu tansis. Gitu ya. Yang penting dikenal dia sibuk dengan ilmu. Ya, buktinya apa? Ya, buktinya dia punya karya tulis, dia pernah khutbah, dia pernah begini, pernah begini. Ya, walaupun enggak dikenal tahu gurunya siapa, ya, itu sifat karakternya kayak apa, enggak kenal ini. Tapi dia dikenal apa? Membawa ilmu dan sibuk dengan ilmu. Itu orang adil kata Ibn al-Bar. Nah, kalau ada definisi adil begini, ini definisi yang longgar. Jelas? Longgar. Dasarnya apa Ibn al-Bar mengatakan begitu? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, yahmilu hadal ilm, membawa ilmu ini, agama ini, min kulli khalaf, dari orang belakangan, mudu luhu, ya kan? Orang-orang adilnya. Berarti apa? Setiap pembawa ilmu itu orang adil. Itu kesimpulannya Ibnu Abil Bar rahimahullah. Diterangkan dalam hasyiahnya, hadal hadis marwiyun an iddatin minas sahabah radhiyallahu anhum marfu'an. Hadis ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhum secara marfu. Wa ma'a dzalika fa huwa hadithun dhaif. Bersama dengan itu, hadis ini dhaif kata pentahkim ya. Wa ilaikal bayan. Berikut ini penjelasannya. Penjelasannya ini panjang. Menghabiskan 2 lembar. 4 halaman ya. Kenapa kok bisa panjang? Ya, karena sebagian ulama khususnya yang cukup pakar ya mensahkan hadis ini. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang mensahkan hadis ini. Makanya dia apa? Aduh, enggak enteng ini. Dia keluarkan amunisinya. Artinya saya enggak asal ngomong saya gitu ya. Saya sudah teliti hadis ini. Kesimpulan saya baik. Dan al-muhim. Nanti bacanya nanti aja. Apa kata Ibnu Salah rahimahullah terhadap perkataan Ibnu Dilbar ini. Kata Ibnu Salah rahimahullah, wa fi ma qalahu ittisa'un ghairu mardiyyin. Wallah. Perkataan Ibnu Dilbar ini terlalu apa? Longgar, enggak bisa diterima. Tidak setiap pembawa ilmu kamu katakan alim. Ahli bid'ah bawa ilmu enggak? Bawa ilmu. Ada enggak ahli bid'ah yang hafal Quran? Banyak. Hafal hadis? Banyak. Kalau semua yang bawa ilmu, yang sibuk dengan ilmu, kamu katakan adil semua. Terlalu luas. Makanya yang enggak seluas ini juga ya. Nah, sehingga perlu adanya saksi dari minimal dua orang yang adil yang bersaksi kalau orang itu orang yang pantas diambil ilmunya, diterima. Minimalnya dua. Tentang hadis ini, insya Allah kita bahas lain waktu ya. Ada pertanyaan? Setelah ada dua orang adil yang mempersaksikan seorang itu adil, itu apakah sifat yang terus-menerus atau? Ya, dia kan namanya keadaan manusia itu berubah-ubah, toh. Nah, dan dilihat lagi ada nggak yang menjarahnya. Ya, misalkan ada dua orang bersaksi, dia orang adil. Ada satu orang mengatakan, wah, saya tahu dia itu, dia orang fasik. Gimana ini? Diterima nggak riwayatnya ini? Diambil nggak ilmunya ini? Ya, dilihat jarahnya ini mujmal atau mufassal. Kamu bilang begitu, apa dasarmu? Pokoknya, nah, nggak bisa kalau model pokoknya. Saya saksi. Apa yang kamu lihat? Saya pernah dia, saya lihat dia nggak pakai imamah. Itu orang fasik itu. Waduh. Cuma enggak pakai imamah orang fasik ke piye? Biar. Enggak bisa begitu. Nah. Jadi kadang orang menjarah, mencela seseorang tanpa ilmu. Enggak ada dasar yang apa? Diterima. Nanti ada rinciannya, tenang saja. Pelan-pelan ya. Iya.